Mitra bisnis, biaya renovasi ruang rapat Banggar DPR seluas 400 meter persegi yang mencapai 20 miliar rupiah menjadi sorotan. Bahkan katanya, kursi yang dipakai di ruangan tersebut harganya 24 juta rupiah per unit. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan anggota DPR, Alvin Lee. Pak Alvin, apa komentar Anda? Memang angka itu tidak masuk akal ya, renovasi untuk sebuah ruang rapat sampai 20 miliar itu untuk bangun gedung baru juga udah lebih dari cukup kan. Saya ikuti juga perkembangan dari alat kelengkapan DPR lainnya, misalnya dari Badan Kehormatan itu juga sudah menindaklanjuti, juga ada pelanggaran etika di sana. Etika itu yang peraturan-peraturan edaran DPR. Kemudian kemarin saya juga perhatikan dari alat kelengkapan lainnya juga sudah menyatakan itu ada diskriminasi. Kenapa Banggar bisa mendapat anggaran segitu banyaknya sedangkan alat kelengkapan lain anggarannya tidak sampai 1/10-nya itu. Jadi ini memang sesuatu yang luar biasa, menunjukkan ketidakpekaan baik itu Sekjen DPR maupun anggota-anggota dari Banggar dan BURT, Badan Urusan Rumah Tangga yang menyetujui anggaran itu. Dan yang menarik lagi adalah Ketua BURT itu adalah Ketua DPR sendiri yang sekarang ini berlagak dia seolah-olah tidak tahu, tapi tidak mungkin Sekjen itu bisa mencairkan anggaran kalau tidak ada tanda tangan dari Ketua BURT dan itu Ketua DPR sendiri. Tapi Pak, ada beberapa pendapat yang mengatakan, bukankah barang dengan harga yang lebih mahal akan lebih awet? Ya, kita perlu tahu dulu yang dinamakan awet itu mau seberapa. Sebab kita belum lama yang lalu DPR ini juga sudah merenovasi toiletnya senilai 2 miliar. Padahal saya tahu persis ruangan-ruangan toilet itu baru saja diperbaiki sekitar 2 tahun yang lalu saat pergantian anggota DPR, tapi ini direnovasi lagi. Nah, kalau mereka bilang itu jangka panjang dan sebagainya, mau jangka panjang seberapa? Nanti jangan-jangan DPR tahun 2014 minta ganti lagi. Dan kalau memang itu mau awet juga tidak perlu import, bisa pakai kayu jati dari Indonesia sendiri. Saya yakin produsen furniture Indonesia ini juga sudah kelasnya kelas internasional, terbukti kita pun juga mampu ekspor furniture-furniture ke berbagai negara dan memenuhi persyaratan teknis maupun persyaratan lingkungan berbagai negara tersebut. Lalu jika kita lihat, akhir-akhir ini DPR sering mendapat sorotan yang negatif dari publik. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan oleh DPR untuk mengembalikan citra positifnya? DPR kan sudah mendapat sedemikian banyak fasilitas dari negara yang notabene juga uang itu dari rakyat. Selama ini masih banyak keluhan, kinerja DPR dinilai lamban dalam legislasi, kemudian kehadiran juga rendah, dan sebagainya. Sebaiknya DPR ini segera memperbaiki kinerjanya, segera memperbaiki hasil-hasil kerjanya supaya bisa dinikmati masyarakat, mengingat bahwa ini sudah memasuki pertengahan, ini sudah bahkan memasuki tahun ketiga dari DPR ini sudah setengah jalan. Kalau ribut begini terus, berarti nanti 5 tahun DPR ini, ya di mata rakyat ini akan sangat jelek dan ujung-ujungnya akan sangat berbahaya karena kemudian masyarakat kita akan kehilangan kepercayaan pada sistem demokrasi, pada pilar-pilar pemerintahan Indonesia. Masyarakat kita ini kan sangat mendambakan DPR yang peka, yang tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi rakyat kita sehari-hari. Jangan ribut sendiri, kemudian selalu masalah-masalah internal, sedangkan permasalahan yang timbul di masyarakat, DPR sendiri lamban merespon itu. Demikian mantan anggota DPR Alvin Lee. Saya Wendy Lim.